Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab al-khawf min asy-syirik, dan sudah disebutkan dalil-dalilnya. Maka berikutnya al-musannif rahimahullah membawakan dalil yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Berkata musannif rahimahullah ta'ala bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru min dunillah selain Allah, nid dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan sedang menyeru selain Allah, yaitu tandingan-tandingan, maka dia masuk neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihi, dan juga Imam Ahmad rahimahullah, dan juga Imam Muslim rahimahullah, dan lain-lainnya, yang menunjukkan ini ancaman yang sangat keras bagi siapa yang mati membawa kesyirikan. Ayatnya sudah dibaca di awal dalil, yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa orang yang membawa dosa syirik, dan akan mengampuni yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Hadisnya sama juga menyatakan siapa yang mati membawa kesyirikan, yaitu menyeru selain Allah nid, maka dia masuk neraka. Ikhwan ibn a'azakum, apa itu makna nid? Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, an-niddu asy-syabih. Nid artinya yang semirip. Syabih dari kata syabbaha yushabihu tashbihan, yang serupa atau yang diserupakan. Yuqalu fulanun niddu fulan atau nadiduhu, dikatakan si fulan adalah nidnya fulan, maknanya si fulan mirip dengan fulan. Wa nadiduhu atau fulan sebanding dengan si fulan. Ai mithluhu, yakni yang serupa dengannya. Wa syibhuhu, yang semirip dengannya. Intaha. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Berarti apa makna menyeru selain Allah nid-nid? Yani mereka yang menyeru selain Allah sesuatu yang diserupakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau sesuatu yang diperlakukan sama seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 22, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Fitrah manusia, akal sehat manusia sudah tahu. Kalau mencipta langit dan bumi tidak akan sama dengan siapapun, dan seluruh makhluk tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka justru memperlakukan sekian benda seperti Tuhan, disembahnya, diseru, berdoa kepadanya, istighatsah kepadanya dan seterusnya. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillah. Ucapan beliau dalam hadis ini, siapa yang mati dalam keadaan menyeru selain Allah tandingan-tandingan. Maknanya yaj'al lillahi niddan fil ibadah. Maknanya menjadikan tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghitsu bihi, yaitu memperlakukannya seperti memperlakukan ilah, seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'uhu, berdoa kepadanya. Wa yas'aluhu, meminta kepadanya. Wa yastaghitsu bihi, meratap kepadanya. Maka siapa yang melakukan itu semua, dakhalan nar. Siapa yang berdoa yang harusnya kepada Allah, dia berdoa kepada makhluk. Siapa yang meratap beristighatsah harusnya kepada Allah, dia kepada makhluk, dakhalan nar. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Nuniyahnya, asyirku fahdharhu, fasyirkun zahirun dal qismi laysa biqabilil ghufrani, wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insani. Yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kamahabbatid dayyani. Perhatikan tiga bait syair ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang semuanya berakhir dengan nun, yakni qafiyahnya adalah nun. Wasyirku fahadharuhu, kesyirikan, hati-hatilah. Fasyirkun zahirun dal qismi laisa biqabil ghufrani, karena kesyirikan itu sangat tampak jelas dan bermacam-macam. Laisa biqabil ghufrani, dan tidak bisa menerima ampunan, tidak dimaafkan, tidak diampuni. Yaitu wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani, yaitu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang diserupakan. Ayyan kana, apapun itu. Ayyan kana maknanya apapun itu. Min hajarin wa min insani, apapun itu, apakah itu batu atau manusia. Hajarin au insani. Bagaimana menyerupakannya? Menyerupakannya dengan memperlakukan sama seperti beribadah pada Allah. Yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbatid dayyani. Yad'uhu, menyerunya, berdoa kepadanya. Yarjuhu, berharap kepadanya. Thumma yakhafuhu, takut kepadanya. Wa yuhibbuhu, dan mencintainya. Kama habbatid dayyani, seperti mencintai Allah ad-dayyan, pemilik agama ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa'alam anna tighadin nidji ala qismain. Perhatikan, Ucapan Ibnu Qayyim tadi menunjukkan bahwa yang namanya nid tandingan-tandingan adalah yang diperlakukan sama seperti memperlakukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diibadahi. Apa bentuk ibadahnya? Bisa dengan berdoa, berharap kepadanya, takut kepadanya, mencintainya dengan cinta ibadah, dan seterusnya. Dan ketahuilah bahwa mengambil tandingan-tandingan bagi Allah itu qismain, ada dua macam. Yang pertama, annahu yaj'aluhu lillahi syarikan fi anwa'il ibadah aw ba'dihha. Bentuk mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama, menjadikan untuk Allah sekutu dalam berbagai macam ibadah-ibadah atau sebagian macam ibadah. Ikhwan ibn a'azakumullah, mungkin dari sisi penciptaan mereka tidak menyamakan. Tidaklah, Allah SWT tidak akan sama dengan makhluk. Misalnya dia berkata, aku tidak menyamakan, Allah SWT jelas pencipta langit dan bumi, Allah SWT maha kuasa, maha besar. Adapun makhluk, mereka yang diciptakan kecil dan sebagainya. Ya, dalam hal itu mereka tidak menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Tetapi kemudian makhluk ini disembah. Bukankah ini berarti dia menyamakan dengan Allah? Dan disembahnya, diibadahinya dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Karena ibadah anwar. Ibadah anwar macam-macam. Doa ibadah. Baik, istighatsah ibadah. Mahabbah, khauf, raja, tawakal. Harusnya kita berkata ketika keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku bergantung kepadanya, aku bertawakal kepadanya. Tetapi orang tadi keluar dalam keadaan tenang saja. Saya punya sabuk yang mengamankan dari seluruh mara bahaya. Itu tawakal bukan? Tawakal. Aku bergantung pada sabuk ini. Kalau ada sabuk ini di pinggang kita, aman. Enggak akan kena mara bahaya, enggak akan kena ini, enggak akan kena itu, ila akhirnya. Barakallahu fiikum. Walaupun secara lisan menyatakan tentunya Allah pencipta, kita mah makhluk. Tapi ketika memperlakukan sabuknya seperti memperlakukan Allah Ta'ala, yaitu tawakal. Kemudian ketika ketakutan sesuatu, berdoa kepada selain Allah. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, astaghitsu bika, aku meratap kepadamu ya Syekh Fulan. Itu juga bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Karena istighatsah adalah ibadah. Karena istighatsah adalah ibadah. Berdoa juga ibadah. Barakallahu fikum. Sehingga walaupun sebagian jenis ibadah saja diserahkan pada selain Allah, diarahkan pada selain Allah, cukup itu dikatakan kesyirikan. Makanya disebutkan sini dengan kalimat fi anwa'il ibadah au ba'diha, atau pada sebagiannya. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Wa huwa syirkun akbar, dan itu syirik besar kalau beribadah pada selain Allah. Wa tsani ma kana min anwa'is syirkil asghar, bentuk kedua adalah apa yang termasuk dalam syirik kecil. Bentuk kedua dalam pengambilan nid atau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah SWT. Seperti ucapan seseorang, Masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kamu. Disamakan Allah dengan kamu dalam masalah lisan atau dalam masalah ini adalah kehendak Allah dan kamu. Berarti dalam masalah masyiah, kehendak, ternyata kejadian ini bukan hanya Allah sendirian, Allah dan kamu disamakan. Ini berbahaya, barakallahu fikum. Atau kalimat walaulallah wa anta, kalau tidak karena Allah dan kamu, ini juga sama menyamakan Allah dengan kamu. Wa kayasirir riya, atau seperti riya, dia beribadah untuk Allah dan juga karena ingin dipuji oleh fulan wa fulan. Qala faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala lahu rajulun. Telah diriwayatkan dengan sabit bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi seseorang dan berkata kepadanya, Masya Allahu wa syi'ta, ini semua atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Rasul. Atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah SWT? Yani apakah engkau menyamakan aku dengan Allah? Bal ma syaa Allah wahdah, bahkan ini atas kehendak Allah sendirinya. Ini atas kehendak Allah sendirinya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga Ibnu Abi Syaibah dan juga Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa qad taqaddama hukmuhu fi babi fadli tauhid, dan hukumnya sudah dibahas di dalam pembahasan fadlu tauhid, bahwa itu adalah syirik kecil. Mengapa syirik kecil bukan syirik besar padahal menyamakan Allah dengan makhluk? Karena biasanya terucap di lidah saja, bukan keyakinan dalam hati, hanya salah pengucapan saja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kemudian dia ingin menyertakan kamu di dalamnya. Ini karena Allah dan kamu. Jangan. Ini karena Allah saja. Adapun kamu membantu karena Allah menggerakkan kamu, karena Allah menakdirkan kamu, karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya, menakdirkannya. Bisa dipaham? Baik. Selanjutnya, wa fihi bayanu anna da'wata ghairillahi fi ma la yaqdir alaihi illallah syirkun jali. Kita mendapatkan faedah. Kalau fihi, padanya, maksudnya padanya ada faedah. Ada faedah bayanu anna da'wata ghairillah. Ada faedah bahwa berdoa. Dakwah di sini berdoa, bukan dakwah dalam artian ceramah. Da'wata ghairillah, berdoa pada selain Allah. Fima la yakdir alaihi illallah, pada apa yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah. Syirkun jaliyun. Itu syirik yang jelas, bukan syirik yang samar. Qatala bis syafa'ah minal amwat, seperti meminta syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali kalau Allah izinkan dia untuk memberi syafaat. Berarti milik siapa syafaat? Lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. La yashfa', tidak akan ada yang memberikan syafaat illa bi'idzni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa la yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Berarti kalau ada seseorang yang datang ke kuburan kemudian berkata kepada penghuni kubur tersebut dengan meratap kepadanya, aku meminta syafaatmu. Aku meminta syafaatmu. Ini adalah kesyirikan. Mengapa? Karena doa ini, doa permintaan seperti ini tidak mungkin kecuali kepada yang memilikinya. Sedangkan yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabiyyik. Aku meminta syafaat nabimu, meminta syafaat para pemberi syafaat. Ya Allah, takdirkanlah untukku, gerakkanlah mereka untuk memberikan syafaat kepadaku, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ditujukannya kepada Allah, karena lillahi asy-syafa'ah jami'an. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. Apalagi ikhwan ibn a'azakumullah, meminta surga, masa kepada makhluk? Milik siapa surga? Berlindung dari api neraka kepada selain Allah, milik siapa neraka? Maka permintaan-permintaan seperti itu kalau diarahkan pada selain Allah, syirik. Misalnya dia datang kepada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai turunan Nabi, wahai Habib, masukkan aku ke surga. Wahai Habib, wahai Syekh, wahai yang mulia, selamatkan aku dari neraka. Ini syirik. Syirkun jeli. Mengapa syirik? Karena pemilik surga, pemilik neraka hanya Allah wahdahu. Maka kalau meminta surga, mintalah kepada Allah. Kalau berlindung dari neraka, berlindunglah kepada Allah SWT. Jangan kepada makhluk. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fihi bayan anna da'wata ghairillahi fima la yaqdir alaihi illallah syirkun jali. Ada penjelasan di sini bahwasanya berdoa pada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah, maka itu syirik yang jelas. Meminta sesuatu yang tidak mungkin diberikan kecuali oleh Allah, seperti meminta syafaat, meminta surga, meminta perlindungan dari neraka dan seterusnya. Tatalabi syafa'ah minal amwat fa innaha mulkun lillahi ta'ala. Karena syafaat ini adalah milik Allah Ta'ala. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Wa biyadihi, syafaat di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa biyadi ghairihi minha syai', tidak di tangan sesuatu apapun. Wa huwa alladhi ya'dan lisyafi'an yashfa'. Allah lah yang memberikan izin kepada yang akan memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Dan juga Allah yang memberikan keridhaan kepada siapa yang akan diberi syafaat. Kamu saya izinkan untuk memberikan syafaat. Dan kau berikan pada si fulan, aku ridho dia dapat syafaat. Perhatikan. Yang memberi syaratnya harus izin Allah. Yang diberi syaratnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ya'dan li syafi'an yashfa' fi ma laqallahu bil ikhlasi wat tauhid. Siapa yang akan mendapatkan syafaat? Orang yang dalam keadaan bertemu Allah dengan keikhlasan, dengan tauhid, yang tidak pernah membatalkannya dengan kesyirikan-kesyirikan. Min ahlil kabair, dari orang-orang yang berdosa. Karena orang-orang beriman, orang yang tidak syirik, kadang-kadang berbuat dosa. Maka mereka lah yang akan mendapatkan syafaat. Kama yati taqriruhu fi babi syafa'ah, sebagaimana akan datang nanti rinciannya di dalam babi syafa'ah insyaAllah. Ayib, dalil berikutnya. Selesai dalil hadis. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, dakhala an-nar. Sekarang kalau musannif rahimahullahu ta'ala wali muslim an Jabir anna Rasulullah SAW qal man laqiyallah la yushrik bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Siapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiya Allah, dan siapa yang bertemu Allah yusyrik bihi dan menyekutukannya, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Tayib, perhatikan syarahnya. Disebutkan hadis ini dari Jabir, yaitu Jabir ibni Abdullah ibni Amr ibni Haram bimuhmalataini, yani kedua hurufnya tanpa titik ha dan ra, al-Ansari, dari kalangan Ansar. Thumma as-sulami bi fathataini. Kalimat bimuhmalataini sangat penting barakallahu fikum, agar tidak tertukar dengan hizam. Karena biasanya enggak ada harakat ha, ra, mim, tapi terlihat ada titik entah dari mana di atas ra, jadi hizam. Atau kalau haknya yang ada titiknya jadi haram. Barakallahu fikum. Atau jadi khazam ila akhirih, maka disebutkan bimuhmalatain, ingat dengan tanpa titik pada hak dan ra'nya. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dari kalangan Ansar, dari Bani Sulami atau Salami bifathataini, dengan dua fathah. Sahabiyun jalilun, seorang sahabat yang mulia, wali abihi, dan juga bapaknya memiliki sahbah juga. Wali abihi manaqib masyhur, bahkan bapaknya memiliki keutamaan-keutamaan yang terkenal. Mata bil Madinah ba'da 70. Beliau meninggal setelah 70 tahun. waqad kuffa basaruhu, dalam keadaan telah buta matanya. Walahu 94 sanah, dan memiliki umur 94 tahun. Qauluhu man laqiya. Perhatikan barakallahu fikum, mengapa dalam sekian hadis selalu ada kalimat man laqiya, man laqiya Allah. Di hadis yang sebelumnya apa? Man masa. Untuk apa ini? Kalimat man laqiya dan man mata dan yang semakna dengan itu, untuk menunjukkan bahwa ancaman ini tadi hanya pada mereka yang sudah mati membawa kesyirikan. Adapun yang di dunia, masih di dunia, dia memiliki syirik akbar. Apakah dia dakhalan nar? Apakah dia akan masuk neraka? Belum tentu, karena masih hidup di dunia. Kalau masih hidup di dunia, masih mungkin dia bertaubat, masih mungkin dia berubah, masih mungkin dia menyesali perbuatannya ila akhirnya. Sehingga selalu ancaman tadi pada mereka yang sudah mati membawa dosa syirik. Man laqiya Allah yushrik bihi. Siapa yang bertemu Allah dalam keadaan menyekutukan Allah. Man mata, siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Ini semua barakallahu fikum sebagai ihtirazan, sebagai kehati-hatian, jangan sampai diarahkan kepada orang yang masih belum mati, yang masih hidup. Kemudian berkata, kamu berbuat syirik neraka selama-lamanya. Hati-hati, jangan sembarangan berbicara. Dia masih hidup, masih belum tentu. Mungkin dia berubah di akhir hidupnya, mungkin dia bertobat di akhir hidupnya. Maka jangan pastikan seseorang di dunia ini dengan jannah atau nar. Jangan memastikan manusia di dunia ini dengan surga atau neraka, kecuali yang sudah mati membawa kejelasan. Apakah kejelasan tauhid atau kejelasan syirik? Kalau dia mati dalam keadaan dia jelas-jelas bertauhid, insya Allah akan masuk jannah. Itu pun tidak kita pastikan. Karena hati manusia, Allah yang tahu apakah dia ikhlas atau dia ternyata munafik. Wallahu a'lam. Maka kita katakan, masya Allah, ahli tauhid, mudah-mudahan dia masuk jannah. Sebaliknya kalau mati dalam keadaan syirik, maka hadisnya sudah banyak kita baca, dakhalan nar, dia masuk neraka, karena dia belum taubat dari kesyirikannya. Dikatakan oleh Nabi dengan kalimat, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, dakhalan nar. Bagaimana Ustaz berarti orang ini? Rasul berkata, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, dakhalan nar. Jadi orang ini masuk neraka. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, dakhalan nar. Agar kita tidak mentakyin, baca saja hadisnya. Kalau kita sebutkan fulan bin fulan, itu takyin. Kita khawatir kalau ternyata tanpa sepengetahuan siapapun dia ketika matinya menyesali perbuatan syiriknya, mungkin. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Maka kalimat man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'an. Berkata Qurtubi, ay lam yattakhid ma'ahu syarikan, yakni belum atau tidak menjadikan sekutu bagi Allah fil ilahiyah, dalam ketuhanan. Wala fil khalqi, tidak pula dalam penciptaan. Wala fil ibadah, tidak pula dalam peribadatan. Wa minal ma'lumi minal syirkil mujma' alaihi anhu aw inda ahli sunnah anna man mata ala dhalika falabudda lahu dukhulal jannah. Kata beliau, siapa yang mati dalam keadaan tidak syirik, ya berarti tidak menyekutukannya dalam uluhiyah, tidak menyekutukannya dalam penciptaan, tidak menyekutukannya dalam ibadah, sudah jelas dalam syariat yang mujma' alaih, yang sudah ijma' menurut ahlu sunnah, bahwa siapa yang mati dalam keadaan demikian, fala budda lahu min dukhulil jannah, maka mesti dia akan masuk ke dalam surga. Wa in jarat alaihi qabla dhalika anwa'un minal adab wal mihnah, walaupun mungkin berlangsung atasnya sebelum itu berbagai macam azab dan siksaan. Mungkin, tapi ujungnya tetap masuk surga kalau tidak syirik. Wa annaman mata 'ala syirki la yadkhulul jannah. Sebaliknya siapa yang mati dalam keadaan di atas kesyirikan, dia tidak akan masuk surga. Wa la yanaluhu minallahi rahmah, dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Wa yukhallad finnari abadal abadi, dan akan disiksa dalam neraka, masuk dalam neraka abadan selama-lamanya. Min ghairin qita'i azab, tanpa terputusnya azab. La tasarrumu amad wa la tasarrumu amad, dan tidak berhenti terus menerus. Wa qala an-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah, amma duqulul musyrik an-nar fa huwa ala umumi. Adapun seorang musyrik masuk neraka, maka itu dijelaskan secara umum. Fayadkhuluha wa yukhallad fiha. Maka seorang musyrik akan masuk dalam neraka dan kekal di dalamnya. Wala farqa fihi bainal kitabi wal yahudi wan nasrani wa baina abadatil awtan wa sairil kafarah. Tidak berbeda antara kitabi, siapa kitabi? Kitabi Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasrani itu dijuluki ahli kitab atau kitabi. Tidak berbeda apakah dia kitabi ataupun abadatil awtan ataupun penyembah-penyembah berhala, Hindu dan Buddha dan sejenisnya. Wasairil kafarah, dan seluruh orang-orang kafir yang lain. Wala farqa 'inda ahlil haqqi bainal kafir 'inadan wa ghairihi. Maka mereka semua masuk neraka, kekal di dalamnya, tidak berbeda apakah kesyirikannya dalam keadaan dia ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ataupun yang bukan ahlul kitab dari para penyembah berhala. Dan juga tidak berbeda antara orang-orang kafir yang inadan dan juga yang tidak inad. Ada orang kafir yang menentang Islam, ada orang kafir yang tidak menentang Islam. Istilahnya orang kafir yang toleran. Apakah dia di neraka atau di surga? Tetap di neraka, karena dia musyrikun kafir. Walaupun tidak menghalangi kaum muslimin, tidak menyerang kaum muslimin. Wala baina man khalafa millatal Islam wa baina man intasaba ilaiha, juga tidak berbeda seorang musyrik yang masuk neraka ini. Tidak berbeda antara seorang yang berkait dengan Islam ataupun yang tidak berkait dengan Islam. Orang musyrik kafir yang memang tidak mengaku Islam ataupun orang musyrik kafir yang mengaku-ngaku Islam, sama saja, semuanya di dalam neraka. Tsumma hukima bikufrihi, ketika dia dihukumi kafir, ketika dia dihukumi musyrik dengan syirkal akbar, maka apakah dia mengaku Islam ataupun tidak mengaku Islam, dia tetap dalam neraka. Sebagaimana Allah katakan tentang para munafiqin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya para munafiqin di kerak yang paling bawah dalam neraka. Bijuhdihi ma yakfur bijuhdihi wa ghairi dhalik. Demikian pula tentang juhud, apakah dia juhud yang memang dikafirkan dengan juhudnya dan lain-lainnya. Wa amma dukhulu man mata ghairu musyrikin al jannah. Adapun masuknya seorang yang tidak musyrik ke surga, maka fahuwa maqtu'un lahu bihi, maka dia tergantung keadaannya. Perhatikan, walaupun kalimatnya sama persis, walaupun kalimatnya sama persis dengan kalimat man laqiya dan man laqiya. Dua. Man laqiya, man laqiya Allah. Man laqiya Allah. Dua kalimat sama persis. Kemudian yang satu yusyrik. Yang ini lam yusyrik. Baik. Man laqiya Allah yusyrik bihi syai'an. Yang satu man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'an. Yang ini terancam dengan dakhala an-nar. Yang ini mendapatkan kabar gembira, dakhala jannah. Siapa yang bertemu Allah dalam keadaan syirik masuk neraka. Siapa yang bertemu Allah tidak syirik, masuk surga. Tetapi barakallahu fikum, kalau yang dakhal an-nar mutlaqan, akan masuk neraka dengan sama semuanya. Apakah musyriknya musyrik yang mengaku Nasrani, Yahudi, ataupun yang tidak, penyembah berhala secara umum, ataupun yang mengaku Islam atau tidak mengaku Islam, dan semuanya dalam neraka dengan am, dengan secara umum. Tetapi man lam yusyrik, siapa yang tidak syirik, masuk surga. Tidak seperti tadi mutlakan, tergantung amalannya. Ada yang masuk surga langsung kalau memang orang itu dosa-dosanya diampuni yang selain syirik. Ada yang masuk surga tetapi diadab lebih dulu karena dosa-dosanya yang belum diampuni oleh Allah Taala, yang bukan syirik, maka dia diadab lebih dulu baru kemudian masuk dalam jannah. Maka dikatakan adapun dukhul al-jannah fahuwa maqtu'un lahu bihi, lakin in lam yakun sahibu kabirah, kalau dia bukan sahiba kabirah, mata musirran alaiha, yang terus menerus dalam dosa, maka dakhalal jannah awalan, maka dia masuk surga secara langsung kalau bukan pemilik dosa besar, bukan yang terus menerus dalam dosa besar, maka dia masuk jannah langsung awalan. Wa in kana sahibu kabirah, kalau dia pemilik dosa besar, mata musirran alaiha, yang mati dalam keadaan terus menerus dalam dosa tersebut, fahuwa tahtal masyiah, maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, fa in ufiya anhu dakhala al jannah, kalau dimaafkan oleh Allah maka dia masuk surga langsung awalan. Wa illa, kalau tidak diampuni oleh Allah, tidak dimaafkan, udziba finnar, dia diadab dalam neraka, thumma ukhrija minan nari wa udkhilal jannah, kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Tidak sebaliknya, yang masuk neraka tapi baik, maksudnya tidak menyerang Islam, tidak memusuhi Islam, apakah masuk surga dulu kemudian neraka? Tidak. Kalau itu langsung mereka semua neraka. Tetapi kalau yang masuk surga bisa langsung bisa tidak, tergantung keadaan dosa-dosa mereka. Wa qala ghayruhu iqtasara ala nafyi syirki, kenapa diringkas hanya dengan kalimat tidak syirik? Man laqiya Allah lam yusyrik bihi syai'an. Kok ringkas sekali, pokoknya tidak syirik. Iya. Iqtasara ala dhalik, beliau alaihi salatu wassalam meringkas dengan ucapan tidak syirik. Listid'aihi tauhid bil iqtida, karena otomatis dia bertauhid. Bil iqtida dengan konsekuensi. Kalau tidak syirik berarti bertauhid. Wastid'aihi itsbat risalah bil luzum, dan otomatis dia akan berpegang dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bil luzum itu juga sama dengan kemestian secara otomatis. Orang yang tidak syirik otomatis bertauhid. Orang yang bertauhid otomatis beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya. Idman kadzdzaba rusulullah, karena orang yang mendustakan para rasul-rasul Allah berarti dia mendustakan Allah. Kalau mendustakan Allah berarti dia musyrik. Perhatikan kenapa kok ringkas sekali, yang penting tidak syirik. Karena orang yang tidak syirik berarti bertauhid otomatis. Kalau orang itu bertauhid berarti dia mengikuti risalah kenabian, jadi mengikuti Rasulullah SAW. Sebab yang tidak mengikuti risalah kenabian berarti dia rusak tauhidnya. Siapa yang rusak tauhidnya berarti dia jatuh ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Fahuwa kaqaulika, maka ucapan ini sama dengan ucapanmu, man tawadda'a sahhat salatuhu, siapa yang berwudu sah salatnya. Siapa yang berwudu sah salatnya. Kalimat yang benar atau kalimat yang salah? Kalimat yang benar. Siapa yang berwudu sah salatnya. Tetapi tentunya yang dimaksud salatnya salat yang benar, salat yang ma'a sa'iris syurut. Ma'a sa'iris syurut, dengan sekian syarat-syaratnya. Dia berwudu tapi salatnya tanpa ruku, ya enggak sah. Dia berwudu tapi salatnya tanpa qiyam, tanpa sujud, ya tidak sah. Atau tanpa Al-Fatihah, lam yasih. Maka barakallahu fikum, kalimat pertama tadi, man tawadda'a sahhat salatuhu, siapa yang berwudu sah salatnya, salatnya Sebab kalau tanpa sujud, tanpa ruku, bukan sholat. Ayat, harus sholat yang benar-benar lengkap syarat-syaratnya. Fal muradu man mata halakauni mu'minan. Ini juga sama, siapa yang mati dalam keadaan tidak syirik, yakni tidak syirik dengan keislaman yang benar. Sebab kalau Islam yang enggak benar, ya jatuh ke dalam syirik pula. Man mata halakaunihi mu'minan bijami'i ma yajib al-iman bihi. Siapa yang mati dalam keadaan dia beriman dengan seluruh apa yang wajib diimani, ijmalan fil ijmali wa tafsilan fi tafsili, yang ringkas dengan yang ringkas dan yang rinci dengan yang rinci, atau yang ringkas diimani secara ringkas, yang rinci diimani secara rinci, maka dia masuk ke dalam jannah. Di kalimat lam yusyrik maknanya siapa yang bertemu Allah dengan tidak syirik, yakni beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada seluruh apa yang harus diimani, apakah secara global ataupun secara rinci. Yang wajib diimani secara global, dia imani secara global. Apa yang wajib diimani secara rinci, dia imani secara rinci. Maka dia dakhalal jannah. Ikhwani fillah na'azakumullah, pertanyaannya sekarang, mengapa kalimatnya tadi disebutkan man laqiya Allah otomatis mengikuti tauhid? Ini sudah jelas, tidak syirik berarti bertauhid sudah benar. Tetapi seorang bertauhid mesti mengikuti risalah. Apakah berkait? Siapa yang bertauhid otomatis mengikuti Rasul. Bukankah kalau tidak mengikuti Rasul jatuhnya ke dalam bid'ah, bukan ke dalam syirik? Lihat sekali, perhatikan baik-baik. Katanya lam yusyrik otomatis bertauhid. Kalau bertauhid otomatis mengikuti risalah. Padahal mengikuti risalah dengan tauhid sedikit berbeda. Artinya kalau tidak mengikuti risalah, bukan tauhid yang rusak, tetapi bid'ahnya. Dia tidak mengikuti Rasul, jatuh ke dalam bid'ah. Jawabannya adalah apa yang disebutkan dalam beberapa ayat tentang orang yang membuat bid'ah-bid'ah tanpa perintah dari Allah, ternyata itu juga dikatakan sebagai kekufuran dan kesyirikan. Contoh ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan am lahum syuraka'u syara'u lahu min ad-din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membuat ajaran-ajaran baru ini selain Allah? Apakah mereka memiliki syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihillah? Apakah mereka punya sekutu syuraka? Berarti ketika mereka membuat syariat baru alias bid'ah, membuat ajaran baru alias bid'ah, seakan-akan mereka memiliki tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menyuruhnya, Allah tidak memerintahkannya, tapi mereka seperti tuhan membuat syariat baru. Di sinilah hubungannya antara bid'ah dengan kesyirikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, hanya saja kebid'ahan itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Ada yang sampai pada kekafiran, ada yang tidak sampai pada kekafiran. Wallahu ta'ala a'lam, dibahas dalam pembahasannya secara khusus. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.